Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan fid din ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati syarah Hasan al-Kafrawi 'Alamatan al-Ajurramiyah li Syekh Al-Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala Al-Mutawaffa sanah 200 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Terakhir sudah selesai pada i'rab atau pembahasan i'rabul af'al atau i'rabul fi'il, selesai pada i'rab fi'il mudhari. Nah, kemudian qala rahimahullahu ta'ala thumma qala rahimahullahu ta'ala thumma syara'a yatakallamu 'alan nawasibi wal jawazimi muqaddiman al awwal 'ala sabilil lafi wan nashril murattab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala setelah selesai menyebutkan i'rab fil madhi, kemudian i'rab fil mudhari, dan juga i'rab fil amr, dan juga i'rab fil mudhari, yang mana kesimpulan bahwa i'rab fil madhi itu mabni, ya, mabni ala madhhabil basriyin atau ala madhhabil kufiyin, mabni ala al-fath selamanya, ya, mabni ala al-fath seterusnya selamanya, imma lafzan au muqaddar, atau mabni ala al-fathi al-muqaddar. Sementara menurut basriyin, hal dari fi'il madi imma dia mabni ala ad-dhom idza tasala bihi wawul jamaah, wawul jamaah, atau mabni ala sukun idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik, wa illa buniya ala al-fath. Tiga keadaan, mabni ala dhom, ala sukun, atau ala al-fath. Sementara fil amr yubna yani ala qaul al-kufiyin, dia mu'rab, fi'il mudhari itu mu'rab karena berasal dari fi'il mudhari, yang mana mereka mengatakan bahwa fil amr itu mu'rab dengan lamul amr yang mahdzuf. Lamul amr yang mahdzuf sudah dijelaskan kemarin. 6. Sementara menurut Basriin, fil amr mabni. Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Sementara fil mudhari' asalnya adalah, apa, fil mudhari' semuanya adalah mu'rab. Hukum asalnya adalah mu'rab, kecuali kalau bersambung dengan nun an-nunai. Ya, nunai, yakni nun at-taukid dan nun an-niswah. Jika mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid, maka dia bunya al-fath, mabuni ala al-fath, dan jika di bersambung dengan nun al-inas, maka mabuni ala as-sukun. Mabuni ala as-sukun. Nah, selain daripada dua keadaan ini, ya, selain dari dua keadaan ini, maka mudhari mu'rab. Wal mu'rab asluhu marfu'un hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Wa al-qawl ar-rajih dalam masalah amil mudhari, amil yang marfu' fil mudhari, yang marfu' fil mudhari adalah amil at-tajarrud. Tajarrud minan nasibi wal jazim, dan sudah kita isyaratkan akwal dalam masalah ini. Nah, selanjutnya kata beliau, setelah menyelesaikan semuanya, penulis yakni Ibnu Ajram rahimahullahu taala mulai berbicara mengenai nawasib dan jawazim dari mudhari. Di mana beliau lebih mendahulukan, atau beliau mendahulukan nawasib dulu baru al jawazim. Ala sabilil lafi wan nashri al murattab. Yakni ketika beliau menyebutkan secara global, beliau mulai dengan nawasib wal jawazim. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Jadi nasib, jazim. Ya. Setelah itu, ketika dinasyar, dijabarkan mengikuti tertib yang sama. Fan nawasibu, ya, asyara. Setelah itu, wal jawazimu, sama niyata, asyara. Nah, ini makna dari al-laf wa nasyar al-murattab. Sudah berlalu beberapa tempat, ya, beberapa kali. Faqala fan nawasibu fa alfa fa'ul fasihiyah. Ini juga sudah berlalu juga, i'rabnya berulang kali. Wan nawasibu mubtada'un marfu'un bilibtida' asyaratun khabarul mubtada' marfu'un bilmubtada'. Fan nawasibu mubtada' asyara khabar. 6. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni yang dimaksud oleh Ibnu Ajram, anna nawasib lil fi'lil mudhari'i lafdhan idza lam yattasil bihi ihdan nunain aw mahallan idza tasala bihi dzalika binafsiha aw bighairiha asyara. Perhatikan ibaratnya di sini Al-Kafrawi, ini butuh disingkat sedikit. Kata beliau bahwa nawasibul mudhari', nawasib fi'il mudhari', ya, penasabnya itu ada dua. Ya, ada dua. Kita mulai dulu dari yang paling terakhir. Apa makna binafsiha au bighairiha? Ya. Apa makna binafsiha au bighairiha? Jadi binafsiha di sini jar majrur di sini, ya. Jar majrur di sini muta'alliq dengan apa? Muta'alliq dengan an-nawasib, terhadap an-nawasib. Jadi an-nawasib lil fi'li itu asalnya an-nawasibu. An-nawasib lil fi'lil mudhari binafsiha au bighairiha. Jadi jar majrur binafsiha, demikian pula ma'tufnya bighairiha, ini muta'alliq kepada an-nawasib. Jadi maksud kalimatnya adalah bahwa hal-hal yang menasab fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang menasab dengan binafsiha, menasab dengan sendirinya, dan ada yang sibu bighairiha, menasab dengan selainnya. Jadi dengan perantaraan an-mudmarah ba'dahu, imma wujuban wa imma jawazan, sebagaimana yang akan diterangkan. Ya, jadi ini makna binafsiha au bighairiha. Binafsiha yakni yang menasab fi'il mudhari itu dianya sendiri, au bighairiha yakni yang menasab fi'il mudhari bukan dianya, tapi dia menjadi perantara kepada nasib yang asli, nasib yang sebenarnya yang muqaddar. Jadi ini makna binafsiha au bighairiha, ini muta'alliqnya kepada an-nawasib. Kemudian disebutkan di sini bahwa cara si penasab ini memansubkan fi'il mudhari ada dua, imma lafdhan wa imma mahallan. Imma lafdhan wa imma mahallan. Kapan lafdhan? Kapan dia menasab fi'il mudhari lafdhan? Idza lam yattasil bihi ihdan nunain. Kalau tidak bersambung dengan salah satu dari dua nun, yakni nun at-taukid atau nun nis dan nun niswah. Nunul inas. Nun taukid khafifah aw tsaqilah, ini dianggap satu. Dan nun yang kedua adalah nun al-inas. Kapan mudhari tidak bersambung dengan dua ini, maka dia dimansub secara lafzon. Au mahallan, cara beramal yang kedua adalah si nasib ini beramal pada mahalnya, tidak pada lafaznya. Kenapa? Idza tasala bihi dzalik. Kapan? Idza tasala bihi dzalik. Kalau mudhari bersambung dengan itu. Itu apa? Dzalika kembali kepada ihda an-nunain. Salah satu dari dua nun. Ya, ini maksudnya kalau mudhari bersambung dengan salah satu dari dua nun, maka dia membenih. Namun nawasib tetap beramal padanya secara mahallan. Secara mahallan. 6. Masalan ketika dikatakan lan yadribanna Zaidun Amra. Zaid betul-betul tidak memukul Amr. Atau tidak akan memukul Amr. Lan yadribanna Zaidun Amra. Zaid betul-betul tidak akan memukul Amr. Maka yadribanna fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari mansub bilan, ya kan? Atau fi'il mudhari, afwan, saya ulangi, fi'il mudhari mabni al-fath liittisalihi binun at-taukid fi mahalli nasbin bilan. Ya. Yadribanna fi'il mudhari mabni al-fath liittisalihi binun at-taukid fi mahalli nasbin bilan. Jelas ya? Itu makalan beramal pada mahalnya. Beramal pada mahalnya. Ya. 6. Adapun kalau tidak bersambung dengan nun ini, salah satu dari dua nun ini, maka yang dikerjai adalah dimansub adalah apa? Lafzon, yakni secara zahir. Baik, kata beliau, nawasib ini nawasib mudhari, baik itu dia menasab secara lafzon maupun menasab secara mahallan, baik dia menasab dengan sendirinya atau bighairiha, itu ada 10, asyarah semua itu totalnya. Ya. Dan ada khilaf di kalangan para ulama mengenai ke-10 nawasib ini. Apakah ke-10-10-nya ini menasab atau tidak? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, pendapat jumhurul kufiin mengatakan bahwa ke-10 awamil di sini nawasib ini semuanya yang sibu binafsiha. Tidak ada yang sibu bighairiha. Semuanya yang sibu binafsiha. Ini adalah mazhab jumhur al-kufin dan ini yang diikuti oleh Ibnu al-Ajram rahimahullah di matan. Ini yang diikuti oleh beliau. Dan ini semakin mempertegas atau ini bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa Ibnu al-Ajram memang basicnya adalah mengikuti mazhab kufin dalam nahu. Mengikuti mazhab kufin dalam nahu karena beliau mengatakan an-nawasibu asyarah kemudian disebutkan sepuluhnya. Maka zahir amalan Ibnu al-Ajram adalah sepuluh-sepuluhnya ini menasab dengan sendirinya. Mereka lah nasib yang hakiki. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang menasab, ya, yang menasab sebenarnya cuma an saja. Yang lainnya itu pakai an mudmarah. Jadi hakikatnya yang menasab hanyalah an saja sendirian. Yang lainnya an lan, apa, lan idan kai sampai akhir semuanya itu menasab dengan perantaraan an. Dan ini merupakan pendapat dari guru Sibawaih, yakni al-Imam Khalil al-Khalil ibn Ahmad al-Khalil ibn Ahmad rahimahullahu taala. Al-Khalil ibn Ahmad ibn Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang disyaratkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ya dalam Tuhfatus Saniyah. Yakni bahwa nawasib ke-10 nawasib ini ya ke-10 nawasib ini dia apa? Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang sibu binafsiha dan ada yang sibu bighairiha. Ini yang disyaratkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah di atas tadi. Binafsiha au bighairiha. Jadi ke-10 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang sibu binafsiha dan yang kedua ada yang sibu bighairiha. Adapun yang sibu binafsiha, yakni dialah dia penasab hakiki, amil nasab hakiki itu ada empat, yaitu empat yang pertama yang tersebut. An, lan, idan, dan kai. An, lan, idan, dan kai. Ini penasab hakiki yang pertama. Apa penasab hakiki? Yang menasab dengan sendirinya. Sisanya, enam yang lain, ini yang sibu apa bighairiha. Yang sibu bighairiha atau lebih tepatnya yang sibu bi an mudmarah ba'dahu. Enam yang lain semuanya bukan dia yang menasab. Ya, bukan dia yang menasab hakiki, tapi yang menasab sebenarnya adalah adanya an mudmarah yang terletak setelahnya. Antara dia dengan fi'il mudore di tengah-tengah ada an yang mudmar. Mudmar yang tersembunyi. Nah, idmarnya ini ada dua, ada yang an mudmarah ba'dahu wujuban dan ada an mudmarah ba'dahu jawazan. Ya, an mudmarah ba'dahu wujuban dan ada an mudmarah ba'dahu jawazan. Nah, adapun yang menasab fi'il mudhari' dengan perantaraan an mudmarah jawazan atau wujuban, ya. Yang pertama adalah hatta. Yang pertama adalah hatta. Kemudian yang kedua adalah fa sababiyah dan waw al-ma'iyah. Fa as-sababiyah dan waw ma'iyah. Kemudian ada au. Ada au, au penasab ya, akan diterangkan nanti kriteria ataupun dobit dari an yang au yang menasab. Dan yang terakhir adalah lamul juhud. Yang terakhir adalah lam al-juhud. Ya, jadi fa as-sababiyah dan waw ma'iyah ini bisa digabungkan ya karena persyaratannya sama. Jadi hatta fa as-sababiyah dan waw ma'iyah, kemudian au dan lam al-juhud. Lam al-juhud. 6. Kemudian sementara nawasib yang menasab fi'il mudhari' dengan perantaraan an mudmarah ba'dahu jawazan ini ada lamukai ya, lamukai, kemudian fa, kemudian waw ya, al-waw, kemudian summa. Kemudian summa. Ya. Ini merupakan pendapat dari jumhur al-Basriyin. Yani pendapat yang membagi ke-10 ini menjadi dua, yakni yang sibu binafsiha dan yang sibu bighairiha, ini adalah pendapat jumhur al-Kufiyin. Dan ini yang diikuti di sini oleh Al-Kafrawi dan juga Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Taib. Qala Al-Kafrawi rahimahullah menjelaskan maksud kalimat yang terakhir binafsiha au bighairiha asyarah. Ada 10. Kata beliau arba'atun tansibu binafsiha wasittatun bighairiha. Rinciannya 10 ini 4 yang menasab dengan sendirinya, dan 6 yang menasab dengan sendirinya. Wa qad asyara lil awwal biqaulihi wa hiya. Dan Al-Kafrawi, Ibnu Al-Jarram rahimahullah telah mengisyaratkan untuk jenis yang pertama, yakni yang menasab dengan sendirinya, disyaratkan pada ucapan beliau wa hiya an walan wa idan wa kai. Apa i'rabnya? Wa hiya al-waw lil istinaf. Wa hiya dhamirun munfasilun mubtada'un mabniyun 'alal fathhi fi mahalli rafa'. An bi fathil hamzah wa sukunin nun. An. Bi fathil hamzah wa sukun an-nun. An. Hiya wa ma utifa 'alaiha. Saya enggak tahu di sini apakah saya enggak bawa sekarang nuskhah yang lain. Mungkin ada kekeliruan di sini atau wa sukunin nun. Kemudian hiya wa ma utifa 'alaiha ataukah an wa ma utifa 'alaiha gitu ya. Sementara an dan semua yang dimaktufkan kepadanya fi mahalli raf'in khabar al-mubtada, kan kalimatnya wahiya an walan wa idan wa kai wa lam wa kai sampai akhir. Ya, semua ini kan ma'tuf secara i'rab, ma'tuf kepada an. Nah, semuanya an dan semua ma'tufnya itu fi mahalli raf'in khabar bagi mubtada. Mubtada-nya adalah hiya. Wahiya an, gitu ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa bada'a bi an. Kenapa ketika disebutkan 10 dimulai dengan an? Bada abian likauniha ummal bab. Ya, dan ini adalah kesepakatan para nuhat, ya, kesepakatan para nuhat sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan rahimahullahu taala bahwa para nuhat sepakat an merupakan ummul bab. Makanya didahulukan daripada apa aulatnya, kan begitu. Maka didahulukan an dikarenakan dia ummul bab. Dan diantara alasan mengapa an itu ummul bab, karena dia pertama dia adalah amil yang paling kuat. Dia adalah amil yang paling kuat dibandingkan yang lain. Di mana an tetap bisa beramal walaupun dia muqaddar. Berbeda dengan yang lain, semuanya yang lain itu beramal, ya, beramal ketika disebutkan. Sementara an dia tetap bisa beramal walaupun tidak disebutkan, walaupun dia muqaddar. Maka dia amil yang paling kuat, makanya dia dijadikan ummul bab. Kemudian pembahasan seputar an juga, masailnya juga lebih banyak. Sebagaimana akan diterangkan nanti insyaallah taala, kita akan terangkan beberapa masail tambahan berkenaan dengan an. Ya, maka masail tentang an juga lebih banyak dibandingkan apa? Dibandingkan yang lain, maka layak kalau an dijadikan sebagai ummul bab. Wa hiya tansibul mudhari' alafdhon wal madhiya wal amra mahallan. Di mana an ini manasab fi'il mudhari' secara lafzan dan manasab fi'il madhi dan amar secara mahallan. Nah, ini kalamnya Al-Kafrawi rahimahullah fihi nadhar di sini untuk kalimat yang terakhir. Kalau an manasab fi'il mudhari' lafzan jelas ya, karena memang mudhari' murab. Yang masalah di sini adalah madhi dan amar. Madhi dan amar kan ma'ruf keduanya mabni. Dan mabninya pun la mahalla laha min al-i'rab, la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, namun di sini Al-Kafrawi mengatakan bahwa an kalau masuk kepada fi'il madhi, maka madhinya itu tetap mu'rab tapi mahallan. Bukan la mahalla lahu min al-i'rab. Misalnya an qoma. An qoma, qoma fi'il madhi, mabni al-fath. Seharusnya apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Tapi kata Al-Kafrawi enggak. Qoma fi'il madhi mabni al-fath fi mahalli nasbin bi an. Jelas sampai sini? Ya. Demikian pula amr. An qumta. An qumta. Atau an qum misalnya. An qum. Afwan, an kum, kum fil amr mabni ala sukun, kata Al-Kafrawi fi mahali nasbin bi an. Ya, maka kata Al-Kafrawi rahimahullah, an itu manasaf fil madi dan manasaf fil amr mahallan, mahalnya. Ya, jadi dia mabni tapi fi mahalnya mansub. Dan apa yang dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah taala fihi nadhar, dikritik oleh para ulama, disebutkan di antara alasannya bahwa siapa? Ibnu Hisham rahimahullah dalam Mughni al-Labib mengutip ijma', ya, mengutip ijma' di kalangan para nuhat, ya, mengutip kesepakatan bahwasanya fi'il madi ini yang mabni ma'adi dan amar ini la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab, bukan fi mahal. Tidak ada mahalnya dalam i'rab sama sekali untuk mari dan amar. Maka tidak bisa dikatakan Madirin Amar tetap dia mu'rob mahallan, tetap dia terkena irob amil an, walaupun secara mahal. Jelas ya? Dan ini yang benarnya, ini yang benar dalam hal ini bahwa Amar dan Madi itu la mahalla laha minal irob sama sekali. La lafzan wala mahallan. La lafzan wala mahallan. Taib, qala rahimahullahu ta'ala misalul mudhari yu'jibuni antakum. Dan an tentunya sebagaimana maruf, tidak disebutkan di sini ya, langsung disebutkan irobnya saja. Iya. An harfu apa? Harfu nasbin wa masdar. Wa masdar, yakni dia merubah atau dia menjadikan dia beserta fi'il setelahnya itu ditakwil kepada masdar. Ma'ruf saya kira. Misalul mudhari yu'jibuni antakum. Wa irabuhu yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wan nunu lil wiqayah. Nun lil wiqayah. Yani fungsinya wiqayah di sini adalah yu'jibuni. Kalau tidak ada nunnya, maka kasrahnya akan berada di ba. Yu'jibi gitu ya. Yu'jibi. Karena ya mutakallim membutuhkan kasrah sebelumnya. Membutuhkan kasrah sebelumnya. Maka kalau kita sambung yu'jibi, konsekuensinya kasrah akan berada pada huruf ba. Dan ba itu adalah huruf terakhir fi'il mudhari'. Dan sudah jelas, sudah dimaklumi bahwa misalnya kasrah itu merupakan tanda isim. Tidak halal, ya tanda kutip, tidak halal kasrah masuk pada fi'il. Maka tidak dibenarkan yu'jibi. Karena ba itu masih ba itu huruf terakhir mudhari' dan tidak boleh ada kasrah di akhir fi'il. Maka datanglah nun ini untuk wiqayatan, menjaga agar jangan sampai kasrah melekat pada ba. Ya, datanglah nun supaya kasrah ini melekat pada nun saja, tidak melekat ke ba. Dengan demikian, kasrah atau mudhari' ya, yang mana terakhirnya huruf terakhirnya adalah ba terjaga dari kasrah. Ya. Di sisi lain juga ya mutakallim tetap terjaga kepentingannya dengan adanya kasrah sebelumnya. Makanya dinamakan nun al-wiqayah untuk menjaga, yakni menjaga agar kasrah tidak melekat ke fi'il secara langsung. Wa nun lil-wiqayah, dan ini wiqayah harf la mahalla laha minal i'rab. Wal ya maf'ulun bihi mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasab. Jelas. Wa an harfu masdariyun wa nasab. An harfu masdar dan nasab. Taqumu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Iya, taqdiruhu anta taqum. Nah, kemudian kelengkapan i'rabnya an wa ma dakhala 'alaihi fi ta'wilil masdar taqdiruhu yu'jibuni qiyamuka. Ini maka an taqum fi ta'wil masdar fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Karena yu'jibu fi'il belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah jumlah apa masdari apa jumlah antakum yang fi ta'wil masdar takdiruhu yu'jibuni qiyamuka. Yu'jibuni qiyamuka. Taib, ini misal mudhari'. Wa misalul madhi yu'jibuni an qama zaidun. Wa irabuhu yu'jibuni kama taqaddam, telah berlalu yu'jibuni i'rabnya kama taqaddam. Wa an harfu masdariyun wa nasab. Wa qama fi'lun madhi madin. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin bi'an. Ini yang dikatakan tadi. Iya. Kata al-Kafrawi fi'l madi qama fi'l madi mabni 'alal fath tapi fi mahalli nasbin. As-sahih mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Fi'l madi tidak terkena i'rab sama sekali, la lafzan wala mahallan. Iya, ini yang benarnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa zaidun fa'ilun wa an wa ma ba'daha fi al-misalain fi ta'wil masdar. Oh, disebutkan di sini ya. Zaid fa'il, kemudian an wa ma ba'daha, yakni zaid ini fa'il bagi apa? Bagi koma ya. Fa'il bagi koma. Kemudian an wa ma ba'daha pada kedua contoh fi ta'wil masdar fa'il bagi yu'jibuni wa taqdiru yu'jibuni qiyamuka dan yu'jibuni qiyamu zaidin. Yu'jibuni qiyamu zaidin. Nam. Summa qala rahimahullah misalul amr asyartu ilaihi bi an qum. Saya mengisyaratkan kepadanya supaya apa? Mengisyaratkan kepadanya kamu berdiri. Ya, sekedar saya nunjuk kepada seorang murid, kemudian saya acungkan tangan ke atas, maksudnya suruh berdiri. Kemudian saya katakan, asyartu ilaihi ankum, maksudnya. Bi ankum, ya. Wa irabuhu, asyartu fi'lul wa fa'il. Wa ila harfu jarrin. Alha dhamirun mabniun alal kasr fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, ish, bi ila gitu ya. Fi mahalli jarrin, bi ila. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wal ba harfu jarrin. Wa an harfu masdariyun. Harfu masdariyun umma wa nasab. Wa qum fi'lu amr mabni 'ala sukun fi mahalli nasab. Ini ya, fi mahalli nasab, nasab as-sahih fi'l amr la mahalla lahu mabni 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Bukan dia tidak punya mahal dalam i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa an wa ma ba'da fi ta'wilil masdar majrurin majrurun bil ibai wat taqdir asyartu ilaihi bil qiyam asyartu ilaihi bil qiyam wa summiyat masdariyatan dan an ini dinamakan masdariyah li sabqiha bil masdari kama alimta karena dia merubah fi'il setelahnya menjadi masdar sebagaimana yang ma'ruf. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Ini selesai pembahasan an. Summa qala rahimahullahu ta'ala walan alwaw harfu athfin walan ma'thufun ala an mabniun ala sukuni fi mahalli rafa. Yani maksudnya anna minan nawasib lan di antara penasab adalah lan wa hiya harfun yansibul mudhari'a wa yanfi ma'nahu. Yani harfu nasbin apa harfu nasbin wa nafin wastiqbalin i'rabnya wa yusayyiruhu khalisan lil istiqbal. Jadi lan ini adalah huruf yang manasab mudore, dia harfu nasbin namun dia menafikan maknanya maka dia harfu nasbin wa nafin wa yusayyiruhu khalisan lil istiqbal dan dia menjadikan mudore yang asalnya ya yang asalnya katanya bisa menunjukkan makna hal dan istiqbal tapi dengan masuknya lan menjadikan mudhari itu khalis bermakna istiqbal menunjukkan waktu istiqbal. Nah, dan sudah berlalu ya khilaf berkenaan dengan masalah mudhari apakah dia hakikatan secara makna hakiki dia menunjukkan makna apa bermakna hal dan mustakbal dalam waktu yang sama yakni dia min qabil al mushtarak mudhari ini min babil mushtarak menunjukkan mali dan mudhari afwan menunjukkan makna hal dan mustakbal fi nafsil waqt ataukah fi'il mudhari makna hakikatnya adalah mustakbal makna hakikatnya adalah mustakbal sementara afwan fi'il mudhari makna hakikatnya adalah hal sementara makna mustakbal adalah majazan, ya. Dan ini pendapat yang kedua yang lebih tepat bahwa yang benarnya makna hakiki dari fiil mudore adalah yadullu alal hal. Ya, sementara dia bermakna mustakbal itu majazan. Buktinya adalah dia hanya menunjukkan, buktinya adalah dibutuhkannya qara'in untuk menjadikan mudore bermakna mustakbal dalam hal ini misalnya lan. Ya, bermakna apa? Ada lan atau ada sin, ada saufa. Ini adalah qara'in yang menjadikan mudhari itu bermakna mustakbal. Yani seandainya dari asal mudhari sudah menunjukkan makna mustakbal, maka tidak perlu ada qara'in. Dan ma'ruf dalam pembahasan apa namanya? Usul fikih tentang masalah majaz hakikat dan majaz bahwa di antara indikator akan adanya majaz dalam suatu kalimat ya, adalah ketika untuk menunjukkan maknanya itu dibutuhkan qara'in. Kapan tanpa qara'in maka dia tidak menunjukkan itu. Ya, jelas ya? Maka di sini untuk menunjukkan mudhari khalisan bermakna mustakbal dibutuhkan lan atau dibutuhkan sin dan saufa. Ini menunjukkan bahwa ya, asal maknanya fi'il mudhari adalah bermakna hal sementara istiqbal itu bermakna majazan. Dan ini salah satu dalil apa qara'in untuk menjadikan mudhari bermakna mustakbal. Taib, nahu lan yaquma Zaid wa irabuhu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal wa yaqumu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan malam ini, insyaallah ta'ala nawasil fil usbu'il qadim bi'idznillah ta'ala. Naam. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.